Satu hal yang kita makan, minum kayak begini, ini urusannya sampai ke gen loh. Artinya, kalau dia sampah, maka dia nyampahin ke gen juga. Program hamil itu, masalah di spermanya, masalah di ovumnya, sama masalah di rahimnya. Untuk program hamil, jenis herbal apa yang saja yang layak dikonsumsi? Lihat di IG saya, hashtagnya PromilJSR. Ada saya tulis tuh. Konsepnya yang saya tulis itu sesuai dengan konsep yang ada pada Al-Quran. Apakah hamil? Nggak tahu juga. Nggak juga ikhtiar. Tapi ada yang hamil. Jadi beberapa orang-orang yang subhanallah mengikuti pola-pola begini teman-teman sekalian, itu Masya Allah banyak banget yang ngasih tahu ke saya, dokter sekarang tiba-tiba yang udah berapa tahun nggak hamil jadi hamil. Yang kemarin sakit apa, gara-gara kadang-kadang cuma minum jeruk nipis sama madu gitu-gitu doang. Kenapa? Karena kita nggak misterius bareng kita nih. Tapi kita memandangnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu hal yang kita makan, minum kayak begini, ini urusannya sampai ke gen loh. Artinya, kalau dia sampah, maka dia nyampahin ke gen juga. Ya, itu kata kuncinya. Tapi intinya adalah, India itu paling banyak konsumsi kunyitnya. Makanya di sana penduduknya mungkin tinggi banget di dunia. Bumbu terutama. Jadi semua bumbu-bumbuan itu ya, dan produk lebah, dia punya dia punya peran untuk menyuburkan rahim. Jadi rahim kalau bicara promil ya, program hamil itu masalahnya ada dua yang paling utama. Masalah di spermanya, tiga nih. Masalah di spermanya, masalah di ovumnya, sama masalah di rahimnya. Tiga itu dibenerin dengan cara apa? Pola-polanya ada. Nanti silakan dibaca.